Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis membaca kitab Riyadhus Shalihin beserta penjelasannya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hadis ke 23 dan 24 insya Allah. Sebelum kita memasuki hadis ke 23 dan ke 24, kita akan kembali ulang secara ringkas hadis ke 22. Pada hadis ke 22 diterangkan oleh Al Imam An Nawawi sebuah riwayat yang menceritakan adanya seorang wanita hamil, tapi hamilnya hasil dari apa? Zina. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta untuk diapakan? Dirajam, karena dia merasa berdosa. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaan rajamnya diterima, tapi ditunda, diundur sampai kapan? Sampai melahirkan. Setelah melahirkan, wanita tersebut datang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya dirapatkan, kemudian mulailah dirajam. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Ini sholat jenazah, sehingga sahabat Umar pun terheran. Heran, ini ada wanita berdosa besar karena apa? Karena zina, meninggalnya pun karena dihukum rajam. Kok Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjenengan nyolati? Kok panjenengan kerso nyolataken? Anda wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok mau menyolatkan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya wanita ini telah melakukan sebuah taubat dengan sungguh-sungguh, yang apabila taubat tersebut dibagi kepada berapa? 70 penduduk Madinah, maka niscaya taubatnya akan mencukupi. Banyak faedah yang sudah kita ambil, ya, diantaranya adalah tentang hukuman rajam bagi pelaku zina apabila sudah berkeluarga. Kemudian juga kita ambil faedah bolehnya seseorang menceritakan tentang apa? Dosa yang dia kerjakan apabila tujuannya untuk mensucikan diri. Yang kedua, kepada siapa? Kepada penguasa yang bisa menegakkan hukum kepada dia. Kalau kepada ustadz bagaimana? Ustadznya ming pelunga, pelungu. Ya. Ini ustadznya tidak punya wewenang untuk menegakkan hukuman rajam. Jadi perlu atau tidak cerita ke ustadz? Tidak perlu. Harus kepada waliyu al-amr atau penguasa pun yang bisa menegakkan hukuman rajam kepada dirinya. Jadi tidak boleh cerita kecuali orang yang memang punya niatan mensucikan dirinya dengan ditegakkan hukum atasnya dan kepada penguasa yang memiliki apa? Kemampuan untuk menghukumnya. Adapun kepada yang atau orang yang menceritakan dalam rangka curhat, ya, itu tidak boleh. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, khawatirnya termasuk dalam kelompok yang kedua. Apa kelompok yang kedua? Yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Seluruh umatku akan diampuni kecuali siapa? Orang yang suka menampakkan aibnya, dosa yang dia kerjakan. Ustaz, ini bukan dalam bangga-bangga, Ustaz. Dengan nangis-nangis. Ya, apa fungsinya, apa faedahnya? Jadikanlah dosa itu rahasia antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang menceritakan dalam rangka apa? Pamer. Pamer. Ben diarani. Ya, ben diarani. Pokoknya pamerlah dengan dosanya. Ye, nyong. Ini saya sudah demikian dan demikian. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk afsadinnas, orang yang paling rusak. Ya, orang yang paling rusak, paling buruk ya perangainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah juga kita ambil, sebaiknya orang itu melapor atau tidak melapor. Ada perincian, ya kan? Yang pertama kemarin apa? Kalau sekiranya dengan yang pertama, kalau dia merasa dengan taubatnya dia sudah bisa untuk mengerem dirinya dari perbuatan yang semisal, yang sama, maka dia cukup apa? Bertobat. Enggak perlu lapor kepada siapa? Penguasa. Jadi kalau dia merasa tobatnya itu cukup bisa ngerem dirinya, enggak usah lapor. Tapi kalau dia khawatir dirinya walaupun sudah tobat, tapi dirinya khawatir akan terjerumus kembali kepada dosa yang sama, maka apa yang dia lakukan? Dia boleh untuk bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia itu boleh untuk melaporkan dirinya dalam rangka supaya mencegah dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Faedah yang juga saya tambahkan dan saya sisipkan di sini setelah selesai pembahasan itu, satu faedah yang mungkin penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, yaitu tentang anak hasil apa? Zina. Rasulullah SAW di sini dalam hadis ini menunda hukuman karena ada apa? Ada janin di perut sang ibu. Ini menunjukkan apa? Kira-kira bayinya sah? Menunjukkan kasih sayang beliau terhadap si janin. Janin ini adalah janin yang tidak berdosa. Dia anak sebagaimana anak-anak yang lainnya. Nah, sebagian masyarakat kita kalau sudah mendengar ada anak hasil apa? Zina, itu diojek-ejek, diolok-olok, kemudian dia apa? Dikucilkan dan tidak berteman dengan dia kecuali orang-orang yang buruk. Semuanya enggak mau berteman. Aja dolan karo kae ya. Kegi bocah jadah. Jangan bermain sama dia ya. Dia itu anak demikian dan demikian. Kita katakan bayi itu tidak berdosa. Bahkan bayi itu berhak untuk mendapatkan pendidikan agama, akhlak sebagaimana bayi-bayi yang lainnya. Dosanya yang menanggung adalah siapa? Bapaknya dan ibunya yang telah melakukan perzinaan. Ya, yang telah melakukan perzinaan. Ya, dan bayi ini tidak menanggung dosa. Maka biarkan dia hidup dalam keadaan normal. Kita hargai dia. Beda dengan pelaku zina itu sendiri, pelaku homoseksual, ataupun pelaku lesbian. Itu tidak bisa kita perlakukan wajar. Karena bahaya. Ya, mereka itu adalah ibaratnya penyakit menular di tubuh masyarakat. Kalau begitu bagaimana? Kita laporkan kepada yang berwenang. Bahwa ada orang-orang yang telah melakukan penyimpangan. Dan dia bukan hanya penyimpangan secara manusiawi. Secara agama dia menyimpang. Maka kita laporkan supaya ditindak. Ya, oleh sang penguasa di tempat wilayah kita tinggal. Karena dia berbahaya. Ya, dia itu sangat sangat berbahaya. Kalau dulu di zamannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, hukumannya saja pelaku homoseksual, lesbian, ya, itu sampai bumi itu diangkat oleh malaikat kemudian dibalik. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang membara. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman pelaku itu, pelaku homoseksual, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Mati dong Ustaz. Iya. Mati. Tapi dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kalau prakteknya di negara Pakistan, mungkin mau praktisnya saja, zaman saat itu mungkin zaman perang, itu diikat di tembok rumah yang tidak dipakai. Temboknya gini, dia diikat di sini, kemudian dirobohkan. Tapi ngerobohkannya bukan sembarang roboh, ditelindes pakai tank gitu. Ker gitu. Itu dulu. Ustaz, kalau di sini enggak bisa dong seperti itu. Walaupun enggak bisa, tapi kita perlakukan mereka dengan cara yang menjadikan mereka jera, yakni hati-hati dalam bergaul dengan mereka. Harus kita pantau betul mereka itu. Harus dinasihati. Harus dijauhkan dari lingkungannya. Ya. Dan anak-anak kita dijaga dari mereka. Ini bahaya yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita kembali kepada anak hasil zina. Anak hasil zina itu lain dengan pelaku kemaksiatan. Dia tidak bersalah, maka tetap kita perlakukan dia dengan baik. Dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Bahkan kalau perlu dididik dengan baik, supaya dia tidak melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ustaz, nikahnya gimana? Kalau laki-laki enggak masalah. Kalau perempuan, alhamdulillah di sini ada wali hakim, ya, dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah, bisa dari pihak pengadilan, bisa dari pihak kantor urusan agama, alhamdulillah. Tayib. Hadis ke-23. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, wa an ibni Abbasin wa Anas ibn Malikin, dari sahabat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna libni adama wadiyan min dhahabin, seandainya anak Adam memiliki sebuah bukit, sebuah lembah yang berisi emas. Lembah isinya apa? Emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Benar atau tidak? Benar? Sudah pernah punya emas satu lembah? Belum ya. Itulah manusia. Hari ini terima uang, besok masih doyan atau enggak? Ya doyan. Ya. Saya kemarin di pengajian itu meminta pengakuan itu sulit sekali. Bahwasanya kita itu suka uang gitu. Kita itu suka harta. Saya katakan kepada yang pegawai ini terasa atau enggak kalau dia suka harta? Tidak, katanya. Yang benar, katanya. Coba sekarang saya tanya, gaji sebulan cukup enggak untuk 2 bulan? Ya, kalau punya sampingan ya cukup, katanya. Punya sampingan, ya kan? Nah, kui malah. Ya, untuk sampingan, yang pakai sampingan saja sudah cukup, masih terima gaji. Kemudian saya katakan, dah kalau yang gajinya tinggi, gaji sekali bisa untuk 2 bulan atau enggak? Ya bisa, katanya. Dah bulan ini terima, bulan depan masih terima atau enggak? Masih. Lah itulah, itu yang namanya masih suka apa? Masih suka harta. Manusia itu begitu, wajar. Suka harta itu wajar, asalkan jangan berlebihan. Innal insana wa innahu gimana? Lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu betul-betul suka kepada harta. Itu tabiat manusia. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa, dan seterusnya, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta tentang disebutkan harta-harta dunia, ya. Ini wajar, akan tetapi jangan berlebihan, ya. Dan harus mengiringi kekayaan dia, harus diiringi dengan takwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa mau jadi kaya, yang penting bertakwa. Yang penting apa? Bertakwa. Kekayaannya menjadikan dia semakin takwa. Sehingga kan muncul pertanyaan, di kalangan ahlul ilm, mana yang lebih mulia, orang kaya yang bisa bersyukur ataukah orang miskin yang bisa sabar? Sebelum kita jawab, tentu kalau kita diberi pilihan akan milih yang mana? Kaya bersyukur. Kenyataannya? Kenyataannya miskin bersyukur. Ya. Subhanallah. Kita pinginnya kaya dan bersyukur. Itu pilihan kita. Dah, sekarang ternyata Allah jadikan sebagian kita kaya, sebagian kita apa? Miskin. Kalau enggak mau dikatakan miskin ya, paslah. Serba apa? Serba cukup, serba pas. Bukan berarti nggo tuku omah cukup, nggo tuku mobil ya pas, menumpak ini ya. Bukan, artinya mepet gitu. Tayib. Pertanyaannya adalah mana yang lebih mulia di sisi Allah? Orang yang kaya, pintar bersyukur ataukah miskin tapi pandai bersabar? Jawabannya, yang paling bertakwa di antara keduanya. Yakni orang yang kekayaannya bisa menjadikan dia semakin apa? Bertakwa. Orang yang dalam kemiskinan, dia tetap meningkat ketakwaannya. Si kaya meningkat kekayaannya dengan cara bersyukur. Hartanya disedekahkan. Dan pinter dalam bersedekah. Sedekah yang kalau dia mati, pahalanya masih apa? Ngalir. Jariah. Untuk beli mushaf, bangun masjid, bangun selokan, bikin perairan, bangun sumur, dan yang lain-lain. Ya, nanam pohon yang ada buahnya, begitu seterusnya. Jadi dia akan semakin bertambah takwa dengan kekayaannya. Dan si miskin, bagaimana dia bertambah takwa dalam kemiskinannya? Ya, caranya ya sabar. Caranya sabar. Ya. Yang sehat pintar bersyukur, ataukah yang sakit pintar bersabar? Mana yang lebih mulia? Yang paling bertakwa. Terkadang orang sehat lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si miskin terkadang juga lupa untuk bersabar. Oh, dene ya. Lara, ora mari-mari. Sakit, tidak sembuh. Sembuh. Penyakitnya apa, Pak? Ini saya penyakit gigi bertahun-tahun, katanya. Itu saja, Pak? Sakitnya satu itu saja, ngeluhnya sengoyoworo sapurbalingga. Ngerti kabeh? Subhanallah, padahal betapa banyak nikmat yang dia terima, yang seharusnya dia menjadikan dia lebih bersabar dengan musibah yang diterima, tapi lupa. Ya, lupa matanya sehat, lupa hidungnya sehat, lupa lidahnya sehat meskipun giginya sakit. Lupa mulutnya sehat meskipun giginya sakit. Tangannya sehat, jadi dia tiap hari bisa neng dokter. Coba, enggak setiap orang loh tiap hari bisa ke dokter. Saben dino ketemu dokter. Apa enggak patut disyukuri itu? Subhanallah. Jadi marilah kita jadi siapapun, pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita kaya, jadilah orang yang bertakwa dengan kekayaan kita. Kalau kita belum diberi kekayaan, maka jadilah orang yang bersabar dengan keadaan kita. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan manusia yang terlalu tamak dengan harta. Dan ingat bahwa saya enggak punya jam ini. Jamnya biasanya nempel di sana. Makanya saya dari tadi ngelihat atas itu. Sekarang 7:30. Ya. Isya jam 7 kurang 3 menit. Begitu, insyaallah. Saya dikasih tahu kalau sudah kurang 2 menit atau 3 menit begini. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang tamak dengan harta. Karena ingat bahwa ketamakan dengan harta, kerakusan seseorang dengan harta itu terkadang melalaikan. Jadi bukan masalah kaya dan tidaknya, tapi tamaknya itu tadi. Maka nanti dilanjutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatuballahu ala man taba. Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. Taubat dari apa? Taubat dari kerakusan terhadap harta sehingga melalaikan dia dari kewajiban atau menjadikan dia mencari harta tersebut dengan usaha-usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti insya Allah akan kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ini hadis nomor 23. Hadis ke-24 kita gabungkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah tertawa, masya Allah, melihat kondisi dua orang. Allah tertawa melihat kondisi dua orang. Ingat, kita sudah belajar ya tentang sifat-sifat Allah yang saya bahas cukup panjang saat itu, dan kaidah yang menerangkan bahwa apabila kita mendengar sebuah sifat Allah, di sini di antara sifat Allah adalah Allah tertawa. Apabila kita mendengar sifat Allah, maka sudah yakini saja sudah. Dan jangan bayangkan sifat itu seperti sifat makhluk. Dah. Ya, itu. Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat kondisi dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhara. Yang satu membunuh yang lain. Dua orang paten-patenan. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang satu membunuh yang lain. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, yadkhulanil jannah. Tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, kok bisa? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Tiang kalih, Pak. Sing setunggal mateni niki. Ning kali-kali mlebet surga, jel bayangaken. Kinten-kinten keng napa niku, Pak? Apa kayak? Kinten-kinten keng napa? Mboten apa-apa, monggo. Mboten sah ragu-ragu. Nggih. Niki onten tiang kalih. Sing setunggal mejahi setunggale. Sejenenge mateni wong kan dosa gedhe, nggih. Ning kok jebule teng akhirat loro-lorone mlebu surga jajal. Kinten-kinten keng napa? Masya Allah. Sing mateni tobat. Bar mateni terus tobat. Allah menerima taubatnya. Akhirnya dosanya diampuni. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan di sini, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu berperang di jalan Allah, jihad, sampai terbunuh. Yang membunuh siapa? Yang satunya masih kafir. Dua-duanya berhadapan-hadapan di medan perang. Yang satu memihak kaum muslimin, yang satunya musuhnya. Bukan muslim lawan muslim ya. Satunya muslimin, yang satunya musuh. Musuh Islam. Yang muslim ini terbunuh. Ya. Thumma yatubullahu alal qatil. Kemudian Allah memberi hidayah kepada yang membunuh, yang musuhnya tadi. Fayatubullah, kemudian Allah menerima taubatnya. Ingat, bahwa orang itu, sebesar apapun dosanya, sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Al-Islamu yajubu maqablahu. Islam itu akan menutupi dosa-dosa sebelum masuk Islam. Kisah Amr Ibnul As. Ketika dia dalam sakaratul maut, nangis. Amr bin As, seorang panglima perang, dia nangis sehingga anaknya mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau nangis? Bukankah kau sudah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, demikian dan demikian? Kata Amr bin As, duhai anakku, aku ini sudah melampaui 3 masa dalam kehidupanku. Masa yang pertama, kata Amr bin As, dulu aku itu sangat membenci yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku lebih benci daripada Muhammad. Sehingga aku sangat berangan-angan bisa ketemu dengan dia dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Kata Amr bin As, aku yakin kalau saat itu mati, aku akan masuk ke dalam neraka. Ini. Orang yang membenci Nabi. Orang yang membenci Nabi. Itu sudah masuk neraka. Makanya Amr bin As meyakini, kalau saat itu aku mati, aku pasti masuk neraka. Kemudian Allah memberiku hidayah, kata Amr bin As. Kemudian aku masuk Islam. Setelah aku masuk Islam, maka aku dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada orang yang lebih aku cintai ketimbang dia. Ketika masuk Islam, aku ulurkan tanganku kepadanya. Aku matur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin berbaiat kepadamu wahai Muhammad. Julurkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya untuk diambil baiatnya oleh Amr bin As. Amr bin As malah menahan tangannya. Mengkondisit Kanjeng Nabi. Mengkirumiyin. Dia yang minta Nabi menjulurkan tangannya, dia pula yang tidak mau menjulurkan sendiri. Ada apa wahai Amr bin As? Saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat, katanya. Melebu Islam be syaratnya macam-macam ya. Tapi dengan syarat wahai Nabi. Apa syaratnya wahai Amr bin As? Allah harus ampuni saya, katanya. Itu dosanya gede sekali, tahu dia. Membenci Nabi Muhammad, membenci Islam. Dosanya besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Amr, memang engkau tidak tahu bahwa Islam itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan taubat itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan haji itu akan menghapus dosa sebelumnya. Maka kata Amr bin As, maka aku julurkan tanganku dan aku baiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kalau saat itu mati, aku yakin masuk surga. Jadi orang yang masuk Islam, taubat, itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang sudah membunuh muslim. Mateni muslim. Dia kemudian bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Fayuslimu. Kemudian orang tadi masuk Islam yang membunuh. Fayustashhad. Kemudian dia ikut membela pasukan Islam. Dan akhirnya dia pun gugur sebagai syahid. Jadi loro-lorone pada-pada napa? Mati syahid. Melebu surga dua-duanya. Allah ketawa melihat kondisi seperti ini. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama di sini diambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, ada satu potongan yang belum saya sampaikan di hadis yang pertama. Ya. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, dia pasti ingin lembah yang kedua. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan yamla'afahu illa turab. Dan mulutnya itu enggak akan bisa penuh kecuali kalau dia sudah dibeseli tanah. Artinya apa? Sudah mati. Ya, kalau sudah mati sudah selesai. Maka dalam hadis yang pertama di sini dikatakan bahwa li'annal ghalib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, biasanya orang yang tamak dengan harta, alladhi yakunu indahu tamak fil mal, orang yang rakus dengan harta, kalau mencari harta tidak tercela. Ngumpulkan harta, nyelengi, nabung tidak tercela. Asal ditunaikan hak hartanya. Saya katakan kaya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kaya tidak mengapa, yang penting nopo? Takwa. Yang kita bicarakan orang kaya tapi tidak bertakwa. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, li'annal ghalib in annalladhi yakunu indahu tama' fil mal, biasanya orang yang rakus terhadap harta, annahu la yataharrazu minal asya'al muharramah, biasanya dia itu tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Lamun, kentelun, enakun, walamun enakun, untalun. Dalile, anggar kental mesti enak, nek enak, enak ya diuntal, baik, gitu ya. Kalau kental itu mesti enak, kalau enak makan saja. Enggak peduli itu haram ataukah halal. Ya, ini orang yang sudah tamak itu begitu. Na'udzubillah min dalik. Kemudian wa minal kasbil muharramah, dan dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram. Yang penting bagaimana harta itu kumpul. Jadi orang yang tamak harta itu ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram untuk mengumpulkan hartanya. Yang kedua, dia lalai dari menjalankan kewajiban agamanya. Dilakoni ninggalakan apa? Sholat. Dilakoni meninggalkan zakat. Orang gelem zakat, tidak mau zakat, ujare. Nek zakat ngelongi duit. Kalau zakat khawatir apa? Mengurangi uangnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu sudah tinggal 4 menit ya, dari azan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin hadirin hadirat, dan juga para pendengar Radio Fika Insani dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.